Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Mukhtasar Sahih Muslim karya Al-Mundhiri. Dan insyaallah yang akan kita baca adalah bab yang disebutkan oleh Al-Mundhiri, babun fil amri bil imani wal isti'adzati billah inda waswasati syaitan. Bab perintah untuk beriman dan isti'adzah kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah ketika ada was-was syaitan. Dan dalam hadis yang nanti disebutkan oleh Al-Mundhiri, di situ tidak ada bentuk perlindungan kepada Allah dari was-was syaitan. Syekh Albani memberikan komentar untuk keterangan Al-Mundhiri untuk judul bab yang diberikan oleh Al-Mundhiri, laisa fil hadithi alladhi tarajjama lahu dhikrun lil isti'adzah wal iman. Tidak ada dalam hadis yang disebutkan oleh Al-Mundhiri ada kesesuaian dengan bab yang beliau sebutkan. Wa innama jaa dzalika fi riwayatin ukhra. Namun tentang perintah untuk menjaga iman dan berlindung kepada Allah dari godaan setan disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain yang juga ada dalam Sahih Muslim. Fa fi riwayatin, disebutkan dalam riwayat, faman wajada min dzalika syai'an faqul amantu billah. Falyakul amantu billah. Siapa yang menjumpai adanya was-was dalam hatinya, maka ucapkan amantu billah. Wa fi ukhra, dan dalam riwayat yang lain, fa idza balagha dzalika falyasta'id billahi walyantahi. Kalau sudah sampai pada titik itu, yaitu muncul was-was dalam hati, maka hendaknya dihentikan dan jangan dilanjutkan. Nah, sebagai pengantar kita akan baca terlebih dahulu hadis yang disebutkan oleh Al-Mundhiri. Ada dua hadis yang dua-duanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang sebenarnya hadis ini lebih tepatnya menunjukkan mukjizat Nabi SAW, karena Rasulullah SAW menyebutkan kejadian yang akan datang dan kejadian itu dijumpai betul oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu yas'alunakum 'anil 'ilmi hatta yaqulu hadzallah faman khalaqallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masyarakat akan senantiasa bertanya kepada kalian tentang ilmu. Masyarakat akan selalu bertanya kepada kalian tentang ilmu. Kalian di sini siapa? Yang dimaksud kalian di sini siapa? Para sahabat. Masyarakat akan bertanya kepada kalian, wahai para sahabat, anil ilmi, tentang ilmu. Hatta yaqulu, sampai pada titik pertanyaan, hadzallah, inilah Allah. Faman khalaqallah, lalu siapa yang menciptakan Allah? Qala fa baina ana fil masjid, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu di kesempatan yang lain, setelah beliau menceritakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat tadi, kalian akan terus ditanya oleh masyarakat tentang ilmu. Sampai ada orang yang usil. Si usil ini tanya kepada kalian, ini Allah, terus siapa yang menciptakan Allah? Lalu Abu Hurairah berganti sequel cerita. Cerita beliau ganti scene di tempat yang lain, di waktu yang berbeda. Fabaina ana fil masjid, suatu ketika pada saat saya berada di masjid, idh ja'ani nasun minal a'rab, datanglah beberapa orang di kalangan Badui. Faqalu, lalu mereka bertanya, ya Aba Hurairah, hadzallah khalaqana, faman khalaqallah? Lalu Badui ini mengatakan, wahai Abu Hurairah, Allah Ta'ala yang menciptakan kita. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Qala, kata Abu Hurairah, fa'akhadha hasa bikaffihi faramahum bihi thumma qala kumu kumu sadaqa khalili sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengambil segenggam kerikil, beliau mengambil segenggam kerikil kemudian dilemparkan ke orang-orang Badui tadi sambil menyuruh, ayo bangun dari sini, bangun. Lungat kok gini, ya, bangun dari sini. Sadaqa khalili sallallahu alaihi wasallam. Benarlah apa yang disampaikan oleh khalili, yang dimaksud khalili di sini siapa? Nabi SAW. Benarlah apa yang disampaikan oleh kekasihku sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang kedua masih di bab yang sama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan redaksi yang kurang lebih sama seperti di atas, la yazalun nasu yas'alunakum 'anil ilmi. Masyarakat akan senantiasa bertanya kepada kalian tentang ilmu. Hatta yaqulu, sampai mereka bertanya, hadzallah khalaqana, inilah Allah yang telah menciptakan kita. Faman khalaqallah, lalu siapa yang menciptakan Allah? Sampai di sini Abu Hurairah bercerita tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan kejadian yang akan dialami oleh para sahabatnya. Di mana masyarakat akan bertanya kepada mereka tentang ilmu sampai ada yang usil tanya tentang siapa Allah. Qala wa huwa akhidhum bi yadi rajulin. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, dan beliau memegang tangan seseorang. Sadaqallah wa rasuluhu qad sa'alani wahidun wa hadha tsani. Betullah apa yang benarlah Allah dan Rasulnya. Telah ada orang yang bertanya seperti ini kepadaku, dulu orang pertama, sekarang orang yang kedua. Persis sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kejadian di masa mendatang yang akan dialami oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lainnya. Tayyib. Dan ini dimasukkan oleh Al-Mundhiri dalam bab tentang perintah untuk berjaga dari was-was setan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama berkaitan dengan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengetahui apa yang tidak diketahui oleh manusia dan itu murni karena wahyu dari Allah. Sebab hukum asalnya apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu hal yang gaib? Semua makhluk tidak tahu. Malaikat tidak tahu, Nabi tidak tahu, karena yang gaib itu murni milik Allah. Kecuali hal gaib yang Allah sampaikan kepada sebagian makhluknya melalui wahyu. Allah tegaskan dalam Al-Quran, Alimul ghaibi, fala yudhiru ala ghaibihi ahada, illa manirtada mir rasulin. Dialah zat yang mengetahui hal yang gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada, dan Allah tidak menampakkan yang gaib itu kepada siapapun. Sehingga kalau ada masyarakat yang bertanya, mungkin enggak Pak, ada dukun yang punya kehebatan luar biasa, lalu dia bisa menebak kejadian masa depan, hal yang gaib. Jawabannya enggak mungkin. Kenapa enggak mungkin? Allah rahasiakan, bagaimana mungkin dukun tahu? Nabi aja enggak tahu, apalagi dukun. Sehingga tidak ada manusia yang punya kesaktian bisa menebak hal yang gaib. Karena itulah ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kiamat. Akhbirni anis sa'ah, tolong sampaikan kepadaku tentang kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mal mas'ulu anha bi'alama mina as-sa'il." Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya sama-sama tidak tahu. Sehingga dalam perkara gaib yang sifatnya mutlak, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberitahukan kepada yang lain kecuali sebagian rasul yang Allah kehendaki. Nah, termasuk bagian gaib mutlak adalah kejadian masa depan. Termasuk gaib mutlak adalah kejadian masa depan. Ada orang yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin." Di tengah kami ada seorang nabi yang mengetahui besok terjadi apa. Dimarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saat beliau mendengar pujian seperti ini diperingatkan, jangan ucapan itu. La taquli hakadha wa quli ma qabla. Jangan kau ucapkan kalimat ini, ucapkan saja kalimat sebelumnya. Sehingga memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang berlebihan, melebihi dari kadar beliau, tidak sesuai realita sebagaimana yang ada pada beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ridha. Sehingga beliau melarang ketika ada sahabat yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi dari kadar beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis ini salah satu di antara berita gaib itu terjadi dan dijumpai oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka beliau langsung mengucapkan sadaqa khalili, benarlah apa yang disampaikan oleh kekasihku sallallahu alaihi wasallam. Sehingga menambah iman para sahabat kalau beliau ini adalah utusan Allah. Sebab melihat bukti kebenaran dari apa yang disampaikan oleh utusan akan semakin menambah keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan. Jadi ada salah satu orang yang dia sangat gigih ketika berjihad. Menyerang sana, menyerang sini, banyak orang kafir yang dibunuh oleh orang ini ketika peperangan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Huwa finnar." Dia akan masuk neraka. Sahabat terheran. Kenapa kok malah divonis huwa finnar padahal dia perjuangannya besar bagi jihad di kesempatan ini? Akhirnya beliau ingin membuktikan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau orang ini akan masuk neraka. Diikuti terus orang ini. Pejuang ini diikuti terus. Sampai akhirnya dia terluka. Lalu dia enggak kuat untuk menahan lukanya. Pada posisi dia enggak sabar, dia bunuh diri. Dia taruh gagang pedangnya di tanah, kemudian dia robohkan badannya ke arah pedangnya. Sehingga dia mati, menusukkan dirinya ke arah pedangnya. Sahabat yang nguntiti pejuang ini langsung balik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan, "Asyhadu annaka Rasulullah." Aku bersaksi engkau adalah utusan Allah. Namun bukan berarti sebelumnya beliau enggak percaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ada tambahan iman dengan melihat bukti kejadian yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait masa depan. Sehingga membuat yakin itu bertambah. Karena yakin itu bertingkat dan yang namanya yakin enggak ada puncaknya. Sebagaimana takwa itu enggak ada puncaknya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk bertakwa. Ya ayuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafikin. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah. Meskipun beliau adalah manusia yang paling bertakwa. Sebab yang namanya takwa itu tidak ada puncaknya. Sehingga manusia yang paling bertakwa diperintahkan untuk bertakwa. Tayyib. Maka pada saat ketemu hal yang baru, semakin menambah keyakinannya. Sebagaimana Ibrahim minta kepada Allah agar ditampakkan bagaimana cara Allah menghidupkan makhluk yang sudah mati. Kemudian Allah perintahkan untuk mengambil 4 burung dan seterusnya sebagaimana cerita yang Allah sebutkan di surat Al-Baqarah. Baik. Selanjutnya, dalam hadis ini terdapat pelajaran berkaitan dengan orang yang bertanya terkait hal yang yang tidak masuk akal atau pertanyaan usil. Maka diperbolehkan penanya seperti ini diberi hukuman dengan cara tidak dijawab atau disuruh pergi. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika ada badui tanya kepada beliau, "Allah yang menciptakan kita, lalu siapa yang menciptakan Allah?" malah dibalang kalau kerikil, ya, disawuri kerikil. Beliau ngambil kerikil segenggam, terus dilemparkan ke badui tadi, suruh pergi. Kumu, kumu. Pergi dari sini, pergi dari sini. Sadaqa Khalili sallallahu alaihi wasallam. Benarlah apa yang diucapkan oleh nabiku, oleh kekasihku sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ada orang yang bertanya dan pertanyaannya adalah pertanyaan yang usil, pertanyaan yang tidak ada kaitannya dengan materi, atau pertanyaan yang menjebak dan seterusnya, boleh untuk tidak dijawab, dibiarkan sebagai bentuk hukuman baginya. Imam Malik pernah ditanya oleh seseorang, "Ya Aba Abdillah, ma huwal istiwa?" Apa itu istiwa? Wahai Imam Malik, istiwa itu apa? Baru pertama kali Imam Malik mendapatkan pertanyaan itu. Dan beliau terdiam. Kemudian setelah itu beliau menyampaikan dengan wajah menampakkan ketidaksukaan. Lalu beliau memberikan sebuah kaidah, yang kaidah itu baku, dijadikan sebagai acuan para ulama Ahlussunnah dari generasi setelahnya, berkaitan dengan bagaimana memahami sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-istiwa'u ma'lum, wal-kaifu majhul, wal-imanu bihi wajib, was-su'alu anhu bid'ah. Wa ma ra'aituka illa fika syarra. Dan aku melihat kau ini adalah orang yang jahat, disuruh pergi orang itu. Yang namanya istiwa itu semua orang tahu. Wal-kaifu majhul, tapi bagaimana detail istiwa kita tidak tahu. Kata istiwanya kita paham, tapi bagaimana cara Allah beristiwa kita tidak tahu. Anda dapat info ya, telepon ke rumah, misalnya tanya ke anak, kamu ngapain? Makan. Sudah? Kata makan kita paham tidak? Paham. Makan ya, kegiatan makan. Tapi kita tidak tahu yang dia makan itu apa, dia makan menghadap kemana, cara duduknya bagaimana, kemudian cara dia makan pakai tangan ataukah pakai sendok, kita tidak tahu. Paham di sini? Istilah makan kita paham, tapi detailnya kita tidak tahu. Imam Malik memberi penjelasan seperti itu. Al-istiwa'u ma'lum, namanya istiwa kita semuanya ngerti. Tapi bagaimana Allah beristiwa, majhul, tidak ada yang tahu. Sebab informasinya hanya sampai istiwa. Dan orang ketika diberi informasi oleh Allah tentang dirinya sampai grade 3, maka terlarang bagi dia untuk kepo cari informasi grade 5, grade 6, dan seterusnya. Tidak boleh. Kamu itu diberitahu sampai 3. Maka jangan mencoba untuk menghayalkan grade 4, grade 5, karena tidak tahu. Kembalikan kepada ilmu Allah untuk tidak tahu. Misalnya informasi tentang istiwa dari grade 1 sampai grade 10. Sudah? Lalu kita diberitahu oleh Allah sampai tingkat 3. Yang enggak tahu 4 sampai 10. Sikap yang benar gimana? Kita imani yang diberitahu, sementara yang tidak tahu milikilah rasa sopan santun di hadapan Allah, jangan coba-coba cari tahu. Karena kalau berusaha untuk menggali cari tahu enggak sopan. Gambarannya seperti ini. Penghormatan seseorang kepada makhluk yang lain, kepada orang lain, itu sampai dia tidak mau mencari tahu hal yang menjadi rahasianya. Misalnya, seorang pembantu tentu tahu dong informasi dalam rumah tempat dia bekerja. Ada? Misalnya ada ketegangan antara suami dengan istrinya karena tuduhan selingkuh misalnya. Kan jadi rame dalam posisi ini. Pembantunya ngerti. Sebenarnya yang terjadi kayak apa, pembantunya tahu. Tapi mungkin informasi pembantunya tidak lengkap. Tapi karena dia sangat menghormati tuannya, ketika dia ditanya, dia cuma menyampaikan apa yang dia tahu. Taunya saya sampai di sini. Kamu gak cari tahu yang lain? Saya gak berani. Dia gak berani karena dia menghormati tuannya. Itu makhluk di hadapan makhluk. Tahu tentang sebagian informasi, dia itu gak berani ngejar informasi tambahannya karena menghormati orang yang menjadi objek berita tadi. bentuk penghormatan makhluk kepada makhluk sampai seperti ini. Bagaimana dengan makhluk kepada Allah? Makanya orang yang terlalu kepo dalam masalah gaib, bisa jadi itu termasuk di antara bentuk tidak sopan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kamu diberitahu sampai di sini, sudah berhenti sampai di sini. Cukupkan dirimu sampai di sini, lebih dari itu jangan kepo dan tidak perlu kau berusaha untuk mencari-cari tahu. Dipahami insyaallah ya? Nah, sumber penyimpangan manusia dalam masalah akidah di sini. Akhirnya ketika dia kepo sampai berkhayal macam-macam, setelah berkhayal lalu jadilah ta'til, jadilah takwil dan aneka penyimpangan dalam masalah akidah terkait asma was sifat. Nah, sehingga ketika Imam Malik ditanya seperti itu, beliau tidak jawab dan bahkan beliau menyebut bahwa bertanya tentang masalah ini adalah bid'ah. Artinya ulama salaf di masa silam, para pendahulu beliau yaitu para sahabat tabi'in dan tabi' tabi'in, tidak pernah bertanya seperti ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada orang yang bertanya siapa Allah, dan ini berkaitan dengan apa? Was-was. Salah satu di antara penyakit yang disematkan oleh setan ke dalam hati manusia adalah penyakit was-was. Dan setan bersumpah pada saat dia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Di surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17 Allah menyebutkan sumpah setan itu. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Setan mengatakan, karena engkau telah menghukumku dan menyebut dirinya sebagai orang yang tersesat, saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Lalu akan aku goda mereka dari arah depan, belakang, kanan dan kiri. Setan tidak mengatakan dari arah atas. Iblis tidak mengatakan akan aku goda dari arah atas, tapi akan digoda dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Sebab atas itu tempat turunnya hidayah. Atas adalah arah turunnya hidayah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan dengan takdirnya, tidak mengizinkan iblis menggoda dan setan menggoda dari arah atas. Karena itu masya Allah ya, Allah Subhanahu wa taala menjaga hambanya. Sehingga dengan sumpah iblis seperti ini, Allah sayang kepada hambanya dan Allah jaga hambanya. Arah hidayah dijaga oleh Allah sehingga tidak diganggu oleh iblis. Sementara arah depan, belakang, kanan, kiri memungkinkan seorang hamba diganggu oleh iblis dari arah-arah itu. Nah, salah satu di antara gangguannya adalah was-was. Dan was-was setan itu ada dua macam. Yang pertama, was-was dalam masalah ibadah. Dan yang kedua, was-was dalam masalah keyakinan. Yang pertama, was-was dalam masalah ibadah. Dan yang kedua, was-was dalam masalah keyakinan. Was-was dalam masalah ibadah, orang dibuat selalu tidak puas dan merasa ada yang kurang dalam setiap aktivitas ibadah yang dia lakukan. Dan ini salah satu di antara godaan setan sehingga membuat orang itu jadi merasa terbebani dengan beratnya ibadah yang harus dia ulang-ulang. Wudu, ya. Mungkin kecipratan sedikit, wah, kayaknya air mustakmal kok nyiprat di sini, batal diulang lagi. Ketika ngulang kecipratan lagi, dia punya anggapan air yang nempel di badan, kalau netes di badan yang lain menyebabkan ada anggota wudu yang kena air mustakmal dan itu batal wudunya. Akhirnya diulang lagi. Sampai air satu kolah hanya cukup untuk sekali wudu. Masya Allah. Ini orang kena penyakit was-was. Wudu bolak-balik wudu, bolak-balik wudu. Ada orang yang mandi itu lama sekali. Dulu saya pernah punya teman KKN ya. Mandinya lama sekali. Lanang tapi kayak perawan. Sehingga kalau dia masuk kamar mandi duluan ya sudah, tunggu tidur tuh. Lengen tani karo turu. Siapa yang masuk dia? Wah, sudah. nunggu dia itu sambil tiduran, mungkin sampai bangun dia belum selesai. Lama sekali. Akhirnya karena dititeni seperti itu ya dia sadar diri, mandinya di jam bukan orang mandi. Jadi kalau esok ya jam 09.00 ki adus. Kalau mandi malam sore dia sudah mandi. Tayyib. Jadi karena penyakit seperti ini kadang orang itu wudu lama, mandi lama dan itu penyakit. Penyakit seperti ini harus diobati. Hal yang tidak normal yang seharusnya diobati bukan dibiarkan. Karena penyakit was-was. Ada keterangan yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Atau sebelumnya, was-was yang kedua adalah was-was keyakinan. Was-was keyakinan adalah bisikan setan yang isinya hal-hal yang sifatnya syubhat atau kalimat-kalimat yang bagi seorang mukmin itu menakutkan. Karena kalimat itu kalimat kekufuran. Tapi muncul dalam batin. Tujuannya adalah agar membuat orang mukmin ini merasa terbebani, jangan-jangan keyakinannya bah, imannya batal. Agar orang mukmin ini merasa terbebani, jangan-jangan imannya batal. Sehingga nanti dia sedih, ngulang syahadat lagi, merasa kalau dia sudah murtad. Waliyadzubillah, ini sampai terjadi ya. Ada kemarin kalau tidak salah mahasiswa UMY. Dia telpon ke Yufid, pingin konsultasi karena nyari siapa yang bisa dipakai konsultasi tidak ada, lalu diarahkan ke ANB. Datang ke sana, masya Allah. Dan dia sampaikan, karena saya merasa ragu apakah saya murtad atau tidak, tak murtadkan sekalian. La haula wala quwata illa billah. Ini makin parah, murtad itu dosa besar. Ya kalau kamu setelah itu selamat, coba setelah murtad kena COVID mati. Wah, masya Allah. Waliyadzubillah. Sehingga dia karena saking was-wasnya sampai dia itu pengen mengakhiri aja status Islamnya, murtad, terus nanti dia balik masuk Islam. Apa ini? Tindakan sangat berbahaya. Setan berhasil menggoda dia sampai dia murtad. Dan itu tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Sebab murtad dosa besar. Karena kadang kan orang memastikan ya, ngentot orang ngeden sekalian. Untuk memastikan kalau dia ngentut. Akhirnya dia memastikan, saya berarti batal. Kalau ini mungkin masih ringan. Ada juga salah satu jamaah Rabu pagi ya. Dia bimbang suami istri, cerai enggak. Suaminya akhirnya untuk memastikan tak cerai sekalian. La haula wala quwata illa billah. Dan itu disebabkan karena was-was. Sehingga orang karena was-was itu kadang melakukan tindakan yang itu tidak dia kehendaki. Tapi tujuannya untuk memastikan bahwa saya betul-betul sudah di luar, bukan lagi di pinggiran. Karena was-was kan merasa dia berada di pinggiran. Di pinggiran ini sudah keluar atau belum? Nah, pastikan aja sudah keluar. Dan praktek seperti ini penyakit yang tidak boleh dibiarkan. Tayyib. Berkaitan dengan was-was dalam masalah akidah, Syekhul Islam mengatakan, wa katsiran ma ta'ridu lil mu'min syubhatun min syu'abin nifaq thumma yatubu Allahu 'alaihi wa qad yaruddu 'ala qalbihi ba'du ma yujibu an-nifaq wa yadfa'uhu Allahu 'anhu wal mu'minu yubtala biwasawisi syaitan wa biwasawisil kufri allati yadhiqu biha sadru. Seringkali muncul dalam diri seorang mukmin salah satu di antara cabang kemunafikan. Kemudian dia bertobat kepada Allah. Terkadang terlintas dalam hati seorang mukmin kalimat kemunafikan. Dan Allah menghilangkan hal itu darinya. Orang mukmin diuji dengan was-was setan dan bisikan kekufuran. Tujuannya adalah yadhiqu bihi sadru, agar hatinya sempit. Biar ganggu orang ini, akhirnya tadi yang diharapkan. Sisan diwujudkan jadi murtad. Dan itu dosa besar. Setan mewujudkan keinginannya. Orang ini mewujudkan keinginan setan. Baik. Dan kalaupun terjadi seperti ini, Nabi SAW memberikan petunjuk kepada para sahabat. Yang pertama, beliau tegaskan bahwa was-was itu bukti ada iman. Agar para sahabat menolak was-was itu dengan cara apa? Yakin. Menolak was-was dengan cara yakin. Maka beliau tegaskan, was-was itu bukti iman. Agar sahabat menolaknya dengan yakin. Sehingga kalau ada orang yang was-was, batal enggak. Tanamkan, yakin Bapak belum batal. Menolak was-was yang pertama adalah dengan yakin yang diyakini sebaliknya. Ngentut enggak ya? Yakin enggak? Sudah selesai. Karena ketika orang itu punya yakin, was-was itu enggak tembus. Kalau orang menolaknya dengan yakin, was-was itu enggak tembus. Para sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna ahadana la yajidu fi nafsihi ma la in yukhirru minas sama'i ilal ardi ahabbu ilaihi min ayyatakallama bihi." Ya Rasulullah, kami terkadang menjumpai dalam hati kami perasaan tertentu yang andaikan kami dijatuhkan dari langit sampai ke bumi, itu lebih baik daripada kami mengucapkannya. Mereka enggak berani mengucapkannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awajadtumuhu?" Betul kalian menjumpai itu? "Na'am." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaka sharihul iman." Itu bukti ada'i iman. Jadi beliau tanamkan keyakinan, berarti kowe mukmin. Enggak usah ragu, kamu tidak murtad. Ini cara pertama untuk mengatasi was-was. Masih ada cara yang lain, insyaallah akan kita baca setelah mendengarkan adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Cara pertama yang tadi kita sampaikan dengan mengambil nasihat yang diberikan oleh Nabi SAW saat ada sahabat yang bertanya kepada beliau bahwa mereka menjumpai hal-hal yang aneh dalam hatinya adalah dengan menanamkan keyakinan bahwa itu bukti adanya iman. Dan ulama sepakat bahwa lintasan batin seperti ini 100% tidak menyebabkan orang jadi kafir. Ulama sepakat sebatas lintasan batin seperti ini tidak menyebabkan orang jadi kafir. An-Nawawi dalam Al-Adhkar menyebutkan, Al-Khawatir wa hadithun nafsi idza lam yastaqir wa yastamirra alaihi sahibuhu fama'fuun anhu bittifaqil ulama. Lintasan pikiran dan bisikan hati jika tidak mengendap dan jika tidak keterusan maka dimaafkan dengan sepakat ulama. Li'annahu lakhtiyara lahu fi wuqu'ihi, karena tidak ada pilihan bagi orang ini ketika terjadi seperti itu. Tiba-tiba muncul aja. Tiba-tiba muncul. Kita tidak menyengaja akan adanya itu dan kita tidak berkeinginan adanya itu. Namun kalau tidak kita tahan, enggak terlalu dipikirkan, ditolak, enggak digubris, maka ulama sepakat kata Nawawi, ma'fuun anhu. Orangnya dimaafkan. Tayyib. Kemudian kata Nawawi, qalu, para ulama mengatakan, wa sawa'un kana dzalikal khatiru ghaibatan aw kufran aw ghairahu. Wa man khatara lahu al-kufru mujarrada khatarin min ghairi ta'ammudin li tahsilihi thumma sarafahu fil hal falaysa bikafirin wala syai' alayh. Para ulama mengatakan, baik bisikan itu berupa bisikan gaib atau bisikan ghibah atau bisikan kekufuran atau yang lainnya, siapa yang terlintas dalam hatinya bisikan semacam ini, selama tidak mengendap maka tidak kafir sedikitpun, dan ini berdasarkan ijma ulama. Baik. Sehingga tanamkan keyakinan yang pertama bahwa tidak kafir. Justru itu bukti ada apa? Iman. Yang kedua, berikan kebanggaan bahwa kalaupun waswas itu muncul, berarti sebenarnya posisi kita menang. Setan yang kalah. Karena ternyata godaan itu hanya sampai di posisi waswas, tidak bisa mendalam. Saya ulang ya. Kalau ada waswas seperti ini, justru itu bukti kalau kita menang. Berarti iman kita bertahan. Karena godaan itu hanya sampai pada posisi waswas dan tidak mendalam. Karena itulah di riwayat yang kedua, pada saat sahabat menyampaikan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasah." Beliau malah bersyukur kepada Allah. Ketika beliau mendapatkan laporan ada sahabat yang terjangkiti penyakit waswas, beliau sallallahu alaihi wasallam marah memuji Allah bersyukur, "Alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasa." Segala puji bagi zat yang menahan tipu daya setan hanya sampai waswas. Enggak bisa dalam-dalam. Ibaratnya begini, itu cuma gangguan ringan, enggak usah dikubris. Dia mau ngerusak hubungan Anda dengan batin Anda, dan enggak usah dikubris. Alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasa. Segala puji bagi Allah yang menolak bisikan setan tadi hanya sampai pada tingkatan was-was. Membuat orang itu jadi bangga. Oh, berarti dia kalah sebenarnya. Maka jangan dituruti. Menunjukkan lemahnya setan. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Maka Allah nyatakan dalam Al-Quran, tipu daya setan itu lemah apabila tidak diberi jalan. Kalau diberi jalan, ya kuat jadinya. Diberi jalan. Dan sesuatu yang lemah, meskipun diberi jalan jadi kuat ya. Maka hamba yang bertawakal kepada Allah, yang punya keyakinan yang mantap, ketika berhadapan dengan waswas seperti ini, tipu daya setan akan terlihat lemah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah, "Alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasa." Yang ketiga, jangan pernah dituruti dengan diucapkan atau bikin jadi orang bimbang, galau, dan seterusnya. Pokoknya jangan sampai bikin galau. Muncul was-was seperti ini, jangan sampai bikin galau. Kalau muncul was-was selalu galau, oh berarti dikasih jalan. Was-wasnya setan. Maka Nabi SAW ketika mendapatkan pertanyaan semacam ini, beliau minta falyantahi, hentikan sampai di situ. Jangan diberi jalan. Diberi jalannya dengan cara apa, Pak? Galau. Nah, kalau sudah galau, berarti dikasih jalan. Sehingga kata kunci dalam hal ini untuk bisa menang adalah jangan digubris. Tapi saya ragu ya. Nah, selama masih kamu bilang ragu, berarti ngasih jalan. Tapi gimana? Selama masih tapi, berarti masih ngasih jalan. Terus, ya sudah jangan tanya ya. Selama masih tanya, berarti kau belum sembuh. Orang yang was-was, kuncinya satu, jangan bertanya. Kalau selama masih dia tapi, terus gimana, terus bagaimana? Ada, berarti dia masih memperhatikan was-wasnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, ya Nabi SAW bersabda, ya'ti syaitanu ahadakum, wa yakulu man khalaka kada, wa man khalaka kada, hatta yakul man khalaka rabbak. Setan datang lalu dia membisikkan, siapa yang menciptakan ini, yang menciptakan ini, yang menciptakan ini. Sampai ujungnya siapa yang menciptakan Allah. Fa'idha balagahu falyasta'id billahi walyantahi. Kalau sudah sampai pada titik ini, mintalah perlindungan kepada Allah. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Terus menang sudah. Jangan dikasih jalan. Ya? Yang keempat, yang terakhir. Al-isti'adha. Yang terakhir adalah al-isti'adha. Minta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis tadi, fa'idha balagahu falyasta'id billah. Kalau sudah sampai pada titik ini, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Lakukanlah isti'adha. Ucapkan a'udhu billah minasyaitanirajim sebagai bentuk tawakal kita kepada Allah. Sebagai wujud tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, ay anil istirsali ma'ahu fi dzalika bal yalji'u ila Allah fi daf'ihi wa ya'lamu annahu yuridu ifsada dinihi wa aqlihi bihadhil waswasa fa yanbaghi ay yastahida fi daf'iha bil istighali bighairiha. Maksudnya jangan dikubris dengan berhenti, jangan dilanjutkan. Namun dia pasrahkan dirinya kepada Allah untuk menghilangkannya. Dan itulah isti'adah. Baik, sehingga empat ini kata kunci yang sangat mujarab untuk mengobati was-was. Yang pertama, ditanamkan yakin, iman tidak rusak. Dan tadi kita sampaikan, An-Nawawi menyebutkan sepakat ulama, was-was tidak merusak iman. Yang kedua, tanamkan kebanggaan. Itu bukti setan kalah dalam godaannya. Makanya hanya sampai pada tingkatan was-was. Yang ketiga, jangan dikasih ruang. Sehingga jangan galau. Yang keempat, tawakal kepada Allah dengan beristi'adzah. Memohon perlindungan dari Allah Ta'ala. Memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.